بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika Allah Jalla wa ala menganugerahkan kepadanya al-iman wal-islam dan nikmat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang hamba yang diberi kemudahan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan baginya, sehingga Allah meridainya. Dan tidak ada balasan bagi orang-orang yang diridai Allah Jalla wa Ala, melainkan dia akan mendapatkan al-jannah. Dan di antara hal yang memudahkan bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang sahih dan menjadikan dirinya sebagai hamba yang tunduk hanya kepada Allah Jalla wa Ala adalah dengan cara mempelajari agama Allah, mengkaji al-Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan agama yang hak, merupakan dinul haq yang Allah Jalla wa'ala tidak akan menerima satu keyakinan pun kecuali al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam firmannya Allah Jalla wa'ala berfirman, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari satu keyakinan, satu ajaran selain dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekali-kali tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Merugi di dunia dan lebih merugi lagi pada saat dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang disebutkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima jitu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi atau dia beragama Nasrani atau keyakinan-keyakinan yang lainnya, apabila dia telah mendengarkan tentang aku dan apa yang aku bawa, lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan kepadanya, maka dia termasuk di antara penghuni neraka. Maka merupakan kenikmatan yang besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi seorang hamba untuk mempelajari al-ilmu, ilmu syar'i, ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak akan mungkin seseorang mampu beribadah dan melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya kecuali apabila dia diberikan ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu tata cara beribadah, ilmu tata cara at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, majelis-majelis ilmu yang seperti inilah yang seharusnya memberi semangat kepada kita sekalian dan mendorong diri-diri kita untuk senantiasa memakmurkannya, menyuburkannya. Sebab yang demikian akan semakin menambah kedekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbnya, kepada Al-Khaliq. Demikian pula ketika dia beribadah, dia beribadah di atas basirah, di atas kejelasan, tanpa ada keraguan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada pertemuan kita di sore hari ini, saya ingin membahas satu riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita ilmu apakah yang seharusnya kita tuntut, ilmu apakah yang semestinya kita prioritaskan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia, demikian pula pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu apakah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari siksaan Allah Jalla wa'ala, dari siksaan neraka, dan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam syurganya? Maka hadis ini akan menjelaskan kepada kita. Hadis yang kita maksudkan dan yang akan jadi pembahasan kita insyaallah taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani di dalam mu'jamnya, al-mu'jamul kabir. Dan hadis ini datang dari jalan Abu Umamah al-Bahili. Meskipun ada pula jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Abu Umamah yang meriwayatkan hadis ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Sudai ibn Ajlan Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia. Dan beliau sangat bersemangat untuk menuntut ilmu dan menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam keadaan beliau berusia yang sangat muda sekali. Meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau masih berusia belasan tahun. Sebab telah diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa Abu Umamah radhiyallahu taala mengatakan tuwuffiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana ibnu 13. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya waktu itu masih berumur 13 tahun. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajjatul wada', haji perpisahan, di saat beliau berusia 13 tahun. Menunjukkan bahwa beliau berusia yang sangat muda sekali. Namun beliau berkembang dan menjadi seorang yang faqih, seorang alim, dan sangat teguh dalam mempertahankan prinsip dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan diriwayatkan pula bahwa suatu ketika beliau masuk ke dalam masjid lalu melihat seseorang yang sedang sujud di dalam masjid sendirian. Dia sedang sujud lalu kemudian dia berdoa sambil dia menangis. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil orang ini menangis. Maka Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu mendatangi orang tersebut. Lalu kemudian beliau mengatakan, anta law kunta fi baitik. Kata beliau, yang kamu lakukan ini bagus. Berzikir kepada Allah dalam keadaan menangis, berdoa kepada Allah dalam keadaan menangis. Kalau seandainya kamu mengerjakan ini di rumahmu, kalau seandainya engkau mengerjakan di rumahmu, sebab seorang di tempat umum, di tempat yang ramai, dalam keadaan dia menangis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan jangan sampai ada hal-hal yang akan merusak niatnya. Mungkin dia melakukannya karena riya, ingin diperlihatkan kepada yang lain, sehingga dapat menyebabkan batalnya apa yang telah diamalkan dari zikrullah, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kerjakan itu di rumahnya atau dia melakukannya sendirian, tidak ada satupun yang melihat, tentu yang demikian lebih afdal. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa'ala. Salah satu di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Sendirian dia berzikir kepada Allah, lalu kemudian dia menangis, berlinang air matanya. Bukan di tempat keramaian. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin, mereka menangis hanya di tempat keramaian, berzikir kepada Allah di tempat yang ramai. Apalagi kalau ada yang menyiarkan, masuk di televisi atau yang semisalnya, maka dia semakin menambah tangisannya. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, anta law kunta fi baitik. Alangkah bagusnya perbuatanmu ini kalau seandainya engkau melakukannya di rumahmu. Abu Umamah Al-Bahili ini sahabat yang pada saat meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pindah ke negeri Syam. Di tempat tempatnya di suatu daerah yang bernama Hims. Dan beliau meninggal di Syam. Bahkan beliau sahabat yang paling terakhir meninggal di negeri Syam. Ada yang mengatakan usia beliau mencapai 1 abad. Beliau meninggal pada tahun 86 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ta'allumil Qur'an wa hathana alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memerintahkan kami untuk mempelajari Al-Qur'an. Dan beliau mendorong kami, memberi semangat kepada kami untuk mempelajarinya. Ini perkataan Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk mempelajari Al-Qur'an. Dan Abu Umamah pada waktu itu masih berusia yang sangat muda sekali. Di umur 13 tahun atau kurang dari itu. Beliau meriwayatkan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita pentingnya mempelajari Al-Qur'an dan pentingnya menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Maka hendaknya kaum muslimin semenjak dini, demikian pula orang-orang tua, hendaknya mereka menganjurkan kepada generasi-generasi berikutnya, anak-anak mereka, kemudian generasi kaum muslimin yang lainnya, diberikan semangat untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Sebab mempelajari Al-Qur'an termasuk di antara amalan yang paling afdal, yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Merekalah orang terbaik. Merekalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya hadis Abi Umam Al-Bahili radhiyallahu taala anhu ini senantiasa menjadi pengingat kita dan pendorong kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan menganjurkan kepada generasi kita, anak-anak, semenjak mereka masih kecil, pada saat mereka masih memungkinkan untuk diatur oleh orang tuanya, hendaknya mereka terus diarahkan untuk mempelajari kitabullah Al-Qur'anul Karim mulai dari awal. Jangan malu seorang itu mempelajari Al-Qur'an dimulai dari awal, seperti misalnya membaca huruf hijaiyah A, Ba, Ta, Ta dan seterusnya dari buku-buku yang memungkinkan, yang memudahkan kita untuk mempelajarinya, dan kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita atau kepada kaum muslimin yang mereka belum mengerti membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan malu, mulai dari Iqra misalnya, baca dari A, Ba, Ta, Ta dan seterusnya, kemudian setelah itu berusaha untuk memperlancar bacaan Al-Qur'anul Karim. Sebab satu hal yang sangat memprihatinkan kondisi kaum muslimin, terlebih lagi di zaman-zaman seperti sekarang ini, di mana mereka berlomba-lomba untuk mengejar kehidupan dunia, berlomba-lomba untuk mengejar harta dunia, berlomba-lomba untuk mengejar titel dunia, berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dalam kehidupan dunianya, lalu mereka lalai dari ibadah, lalu mereka lalai dalam mempelajari kitabullah Al-Qur'anul Karim, sehingga tidak jarang kita mendapati seseorang sudah memiliki titel, sudah punya gelar, masya Allah, ada yang gelarnya S1, ada yang gelarnya S2, ada yang gelarnya S3, doktor, bahkan profesor, namun ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim, nas'alullah as-salamah, ya, ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim dalam keadaan sulit, dia mengucapkan, jangankan membaca surah yang lain, Al-Fatihah. Tidak jarang kita mendapati mereka membaca keluar dari makhraj yang sebenarnya. Kadang-kadang ada yang membaca Alhamdu, mereka rubah menjadi Al-Kamdu. Al-Kamdu lillahi rabbil ngalamin. Nah, salah satu contoh yang menunjukkan bahwa mereka tidak membiasakan semenjak kecil. Bahkan pernah kejadian ada yang sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi, membaca Al-Fatihah tidak bisa. Allahul Musta'an, sudah berapa tahun dia meninggalkan sholat. Sampai membaca Al-Fatihah, dia tidak bisa membacanya. Padahal dia mengaku sebagai seorang Muslim. Maka hal yang seperti ini, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, memprihatinkan. Mereka menyangka bahwa kemajuan itu dilihat dari kemajuan dalam kehidupan dunia mereka. Kalau terlihat seorang itu sudah punya harta yang banyak, punya rumah yang besar, punya kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat dalam status sosialnya, maka dianggaplah itu adalah keberhasilan, itu adalah kesuksesan, meskipun dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak nampak dan dia tidak pernah menampakkan dirinya di masjid beribadah kepada Allah. Maka yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sering kita mendapati mereka sangat mementingkan ilmu dunia, lalu kemudian lalai dari beribadah kepada Allah, menganggap bahwa belajar Al-Qur'an Karim itu hanya dikhususkan kepada mereka-mereka yang duduk di pondok pesantren. Adapun yang belajar, ya, yang mereka mempelajari ilmu dunia tidak begitu penting dan bukan menjadi suatu yang wajib bagi mereka. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'una mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala aw aliman aw muta'alliman. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua apa yang ada di dalamnya. Terlaknat semua apa yang ada di dalamnya kecuali berzikir kepada Allah dan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, atau seorang yang alim dan seorang yang belajar, seorang alim yang mengajarkan ilmunya atau seorang yang mempelajari ilmu syar'i. Mereka inilah yang terselamatkan dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka-mereka yang hidup dalam kehidupan dunia. Maka tentu kita semua bertanggung jawab atas diri-diri kita, demikian pula generasi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wajib bagi kaum muslimin untuk memperhatikan ayat ini. Didik anak-anak kita semenjak kecil. Kalau perlu paksa mereka untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Biasakan mereka, jadikan mereka cinta dengan Al-Qur'an sehingga mereka setiap hari selalu menyempatkan waktunya untuk mempelajari Al-Qur'an dan mengkaji Al-Qur'anul Karim. Lihat para sahabat. Mereka adalah generasi yang telah berhasil berkat didikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi manusia terbaik, menjadi generasi terbaik, dan tidak ada lagi generasi-generasi seperti generasi sahabat dari zaman-zaman yang setelahnya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Imran Ibn Al-Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Siapa yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Kemudian setelah mereka. Kita generasi terbelakang ingin mendapatkan kebaikan, tiru para sahabat. Apa sih yang mereka pelajari? Apa sih yang telah mereka dalami? Takhusus dalam hal apa mereka? Apakah mereka itu orang-orang yang ahli dalam bidang teknologi? Dalam bidang komunikasi? Tidak. Ternyata kemuliaan itu tidak bisa ditinjau dari kemajuan teknologi. Ternyata kemuliaan itu tidak bisa ditinjau dari modernisasi. Para sahabat, mereka hidup apa adanya. Bahkan di antara mereka ada yang hidup dalam keadaan tidak memiliki harta kecuali apa yang melekat di badannya. Mungkin kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pada waktu itu bersama seorang sahabat. Maka wanita ini mengatakan, nikahi aku ya Rasulullah. Dia menyerahkan dirinya, menghibahkan dirinya kepada Nabi AS untuk dinikahi. Maka Rasulullah SAW pun melihatnya. Dan beliau pun beliau menolaknya. Dalam artian beliau tidak menginginkan untuk menikah dengan wanita tersebut. Maka sahabat ini ketika melihat Rasulullah SAW yang tidak ingin menikahinya, maka sahabat ini mengatakan, bagaimana kalau aku yang menikahi ya Rasulullah? Aku yang menikahinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, kalau begitu kamu cari mahar. Maka dia pun mencari mahar. Sana kemari, maka dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang bisa saya jadikan sebagai mahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khatam min hadith. Cari meskipun Cincin dari besi. Cari. Cari lagi. Enggak dapat lagi. Datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, enggak ada cincin besi pun, enggak ada. Hampir saja sahabat ini putus asa. Hampir saja dibatalkan. Maka sahabat ini pun mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau sarungku ini saja yang saya kenakan ini?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kalau kamu menjadikan itu sebagai mahar, kamu pakai apa?" Hanya itu pakaiannya. Hanya itu yang dia kenakan. Dia tidak punya harta yang lain. Cari cincin besi enggak ada. Antum bisa bayangkan bagaimana kondisi para sahabat pada waktu itu. Mencari cincin besi tidak ada. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "Apakah engkau menghafal ayat-ayat Al-Qur'an?" Maka dia mengatakan, "Iya, saya menghafal ayat ini, ayat ini, ayat ini." Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zawwajtukaha bima ma'aka min Al-Qur'an." Aku nikahkan kamu dengannya, dengan apa yang kamu miliki dari hafalan ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Yang menjadi syahid dari apa yang kita sebutkan di sini bahwa kehidupan para sahabat mereka kalau dibandingkan dengan zaman sekarang sangat terbelakang. Zaman sekarang yang luar biasa kemajuan teknologi semakin hari semakin berkembang. Akan tetapi bukan itu letak kebaikan. Dan bukan itu letak kemuliaan. Semakin berkembang teknologi, berkembang pula kemaksiatan. Dan berkembang pula fitnah. Mukhalafatus syari'ah. Lalai dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemuliaan itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dilihat dari komitmen mereka terhadap kitabullah. Istiqamahnya mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan mulia para sahabat. Sehingga mereka menjadi generasi terbaik. Sedangkan generasi-generasi setelahnya tidak ada jaminan. Yang ada adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik, kata beliau, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Semakin terbelakang zaman, semakin menampakkan keburukan zaman tersebut. Kenapa? Karena kemaksiatan semakin merajalela, penyimpangan semakin menyebar, mukhalafatus syariah, orang-orang menyelisih syariat semakin banyak, sementara ilmu dilupakan dan ilmu semakin sedikit. Semakin mendekati hari kiamat terus ilmu itu berkurang, berkurang dan seterusnya sampai datangnya hari kiamat dalam keadaan tidak seorang pun yang beriman. Semua orang yang hidup ketika hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya orang-orang yang tidak punya keimanan, orang-orang kafir. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Syirarun nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya." Manusia yang paling buruk adalah yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Begitulah kondisi zaman. Semakin terbelakang, maka semakin jauh dari kebaikan. Oleh karena itu, tidak akan mulia umat ini, tidak akan menjadi baik umat ini, kecuali apabila mereka menjadikan generasi terdahulu sebagai contoh. Sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Apa sih yang telah mereka pelajari? Apa sih yang mereka miliki dari ilmu yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka? Mereka telah mempelajari Al-Quran. Mereka telah mendalami Al-Quran. Mereka telah hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadikan mereka itu mulia. Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, Umar bin Khattab mengatakan, "Inna kunna adhalla qaumin fa'azzana Allah bihadzal Islam. Famahma nabtaghi al-izza bighairi ma 'azzana Allah bihi adhallana Allah." Sesungguhnya kami dahulu adalah umat yang paling hina, paling rendah. Di zaman jahiliyah tidak ada kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kami dengan Islam. Maka apabila kami berusaha mencari alternatif yang lain untuk mendapatkan kemuliaan selain dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengannya, niscaya Allah akan menghinakan kami. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan mengamalkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim. Makanya Abu Umamah mengatakan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'allumil Qur'an wa hasana alaihi." Rasulullah alaihi salatu wasallam telah memerintahkan kami untuk mempelajari Al-Qur'an dan beliau menganjurkan kami untuk mempelajarinya. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an itu. Orang yang senantiasa membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan dunianya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati ahwaja ma kanu ilaihi." Sesungguhnya Al-Qur'an, yang dimaksud Al-Qur'an di sini adalah bacaan Al-Qur'an seseorang. Amalan seseorang ketika dia membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Membaca dan mengamalkannya. Ini sering ya kita sebutkan karena sebagian mereka memahami bahwa keutamaan itu hanya bagi orang yang membaca. Banyak dari kaum muslimin, mereka membaca Al-Quran, namun mereka tidak memahami isinya. Tidak mentadabburi maknanya. Tidak mengaplikasikan hukum-hukumnya dalam kehidupan. Padahal mereka rajin baca Al-Quran. Oleh karena itu terkadang seorang membaca Al-Quran, dia membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam keadaan ayat tersebut sedang menegur dia. Ada yang mengatakan, "Wa kam min qari'in lil Qur'ani wal Qur'an yal'anu." Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu melaknatnya. Seorang wanita misalnya, dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya bagus, masyaallah. "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabi bihin dhalika adna ayu arafna falayu'zain." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian mereka dikenal sebagai kaum mukminat sehingga mereka tidak disakiti dan diganggu. Seorang wanita membaca ayat ini dalam keadaan dia keluyuran, tidak berhijab, tidak memakai jilbab. Ini salah satu contoh. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan seorang yang membaca Al-Qur'an. Keutamaan itu hanya didapatkan oleh seorang yang membaca, mentadabburi, memahami maknanya, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya." Akan didatangkan bacaan Al-Qur'an seseorang dan pembacanya, yang mereka dahulu mengamalkan Al-Quran itu di dunia. Perhatikan hadis ini. Bukan hanya membaca. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Yang mereka dahulu mengamalkan isi Al-Quran ketika di dunia. Taqdumu suratul Baqarah wa Al-Imran tuhajani an sahibihima. Maka dia akan dikawal oleh surat Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Keduanya akan berhujjah untuk membela seorang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan dunianya. Jadi yang mulia adalah seorang yang membaca, lalu kemudian berusaha untuk memaham maknanya, lalu dia mengamalkan. Inilah yang mendapatkan keutamaan. Innal Quran ya'ti yaumil qiyamah. Bacaan Al-Quran seorang itu akan datang nanti pada hari kiamat. Dia datang dalam bentuk jasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Bukanlah suatu hal yang sulit bagi Allah jalla wa'ala untuk menjadikan sesuatu yang pada asalnya sifat menjadi jasad. Bacaan tidak berbentuk, iya kan? Apa yang kita baca, apa yang kita amalkan pada saat membaca Al-Quran tidak berbentuk, tidak ada bentuknya. Namun pada hari kiamat nanti dia akan berbentuk. Amal soleh akan berbentuk. Dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara bin Azib, hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang apa yang didapatkan oleh seorang di alam kuburnya. Ketika seorang itu mukmin, maka dia didatangi oleh seorang yang wajahnya tampan, baunya harum, dan datang mendekatinya. Ya. Maka penghuni kuburan mengatakan, "Kamu siapa? Wajahmu datang dengan wajah yang penuh dengan kebaikan. Siapakah engkau?" Apa kata orang ini? "Ana amaluka salih." Aku amalanmu yang soleh. Amalan soleh yang kamu kerjakan dahulu. Berbentuk. Ya. Karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula bacaan Al-Quran. Dia datang nanti pada hari kiamat. Berbentuk jasad. Ahwaja ma kanu ilaihi. Dan bacaan Al-Quran ini adalah sesuatu yang paling mereka butuhkan pada saat itu. Karena pada hari kiamat, seorang tidak lagi membutuhkan harta. Ya. Harta tidak bermanfaat pada hari kiamat. Kedudukan enggak akan bermanfaat. Dahulu dia punya kedudukan, dia jadi presiden ketika di dunia. Dulunya dia jadi camat, dulu dia jadi lurah, dulu dia jadi wali kota. Macam-macam jabatan mereka. Pada hari kiamat tidak bermanfaat itu semua. Dahulu dia tercatat sebagai orang terkaya pada tahun sekian. Pada hari kiamat tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banu illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti merupakan hari yang tidak bermanfaat, harta tidak pula turunan. Kecuali seorang yang datang dengan qalbun salim, dengan hati yang ikhlas, hati yang bertauhid, hati yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mendapatkan kemuliaan. Orang-orang kafir, mereka ingin menebus dirinya, tapi tidak mampu. Berapapun yang mereka miliki dari harta, tidak akan bermanfaat pada yaumul qiyamah. Ya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulul 'abdu yaumul qiyamah, mali mali. Wa innama lahu min malihi ma akala fa afna." وَمَا لَبِسَ فَأَبْلَى وَمَا تَصَدَّقَ فَأَمْضَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبْ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pada hari kiamat nanti dia akan mengatakan, "Hartaku, hartaku." Dia mencari hartanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tidak mempunyai harta kecuali tiga. Apa yang dia makan, yang dia habiskan, itulah hartanya dia. Apa yang dia pakai sampai pakaian itu lusuh, itulah harta dia. Dan apa yang dia sedekahkan, apa yang disedekahkan apabila dia melakukan dengan ikhlas, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hartanya dia yang akan bermanfaat nanti di akhirat. Adapun selain dari itu, dia tinggalkan untuk manusia menjadi milik ahli warisnya. Bukan lagi miliknya. Nah. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Orang-orang kafir, mereka berangan-angan sekiranya mereka memiliki dunia dan segala isinya ditambah lagi dua kali lipatnya, mereka ingin menebus diri mereka agar bisa keluar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ma tuqbila minhum, kata Allah, tidak akan diterima sama sekali. Tidak ada harganya itu, dunia dan segala isinya, bagi mereka azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari api neraka, namun mereka tidak mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan azab itu azab yang kekal bagi mereka. Sangat buruk nasib orang-orang yang mereka hanya mementingkan kehidupan dunia. Mereka lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai untuk mempelajari ilmu syar'i. Mereka lalai membaca Al-Qur'an. Mereka lalai mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Padahal itulah yang akan menjadi bekal dia ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Apa sebaik-baik bekal? Allah tidak mengatakan fa inna khairaz zadil ja wal manzila wal mal kathir. Sebaik-baik bekal itu adalah harta, kedudukan dan lain sebagainya, bukan itu. Namun bekal yang terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan bermanfaat untuk diri-diri kita, demikian pula terhadap keturunan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an Karim seorang hamba itu adalah yang paling mereka butuhkan nanti pada hari kiamat. Ahwa jama'kanu ilaihi. Maka datanglah bacaan Qur'an ini dalam sosok berjasad. Dia mendatangi pemiliknya. Lalu dia mengatakan, "Ata'rifuni?" Kamu kenal aku? Berkata muslim ini yang mengamalkan, yang senantiasa membaca Al-Qur'an ketika di dunia, dia mengatakan, "Man anta?" Kamu siapa? Maka bacaan Al-Qur'an mengatakan, "Ana alladzi kunta tuhibbu wa takrahu ay yufariqaka alladzi kana yashabuka wa yudnik." Akulah yang kamu senangi ketika di dunia. Kamu sangat senang dan kamu merasa benci untuk berpisah dengannya. Dialah yang senantiasa menarik kamu, yang mendekatkan kamu. Maka hamba ini pun mengatakan, "Fala'allakal Qur'an." Jangan-jangan kamu bacaan Al-Qur'an ya? Kamu bacaan Qur'anku dahulu. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Buraidah bahwa bacaan Al-Qur'an ini mengatakan kepada pemiliknya, "Ana ushirukal layali wa udmi'u hawajirak." Akulah yang membuat kamu begadang di malam hari. Di malam hari kamu bangun, kamu melaksanakan qiyamul lail sambil engkau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau mengeringkan kerongkonganmu di siang hari karena engkau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah aku, kata bacaan Al-Qur'an. Maka hamba ini pun mengatakan, "Fala'allakal Qur'an." Jangan-jangan kamu bacaan Qur'an itu ya. Maka pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayuqdamu bihi ila rabbih azza wa jalla." Maka hamba Allah yang senantiasa membaca Al-Quran ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayu'tal mulka bi yaminihi wal khulda bi shimalihi wa yudha'u ala ra'sihi as-sakinah. Maka dia pun diberikan kekuasaan dengan tangan kanannya. Dan diberikan kekekalan dengan tangan kirinya. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar gembira kepadanya. Dia mendapatkan syurga. Dan dia kekal di dalamnya. Wa yudha'u ala ra'si sakinah, dan diletakkan ketenangan di atas kepalanya. Maka dia terus merasakan ketenangan itu. Sebab di dalam syurga tidak ada lagi keletihan. Di dalam syurga tidak ada lagi kelelahan. Seluruhnya penuh dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunsharu ala abawaihi hullatani la yaqumu lahum ad-dunya adhafa. Dan diberikan kepada kedua orang tuanya hullatan. Hullatan, hulla itu termasuk pakaian semacam pakaian kebesaran. Yang biasanya dahulu dipakai oleh orang-orang Arab ya pada acara-acara tertentu, tidak selalu dipakai. Dipakai pada saat ada acara tertentu, hari Jumat atau pada saat ada tamu yang datang atau utusan-utusan yang hendak bertemu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa pernah memakainya. Pernah Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam memakai hullatun hamra, dan hulla itu ada dua. Bagian bawah izar dan bagian atasnya yang disebut rida. Dia diberikan hullah ini kepada kedua orang tuanya, dua hullah. Namun tentunya hullah yang ada di dalam syurga jangan kita bayangkan seperti pakaian zaman sekarang. Hullah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqumu lahum ad-dunya adhafan. Kalau kita mengumpulkan seluruh isi dunia ini, dunia dan seluruh isinya, segala jenis harta benda, apa saja, minyaknya, gasnya, batu baranya, emasnya, peraknya, dan seluruh apa saja yang ada di dunia ini, semuanya dikumpulkan dan bahkan berlipat-lipat, berkali-kali lipat untuk membeli hullah ini yang ada dalam surga, masih belum bisa menyamainya. Ya, sangat mahal. Ya. Hullah ini bisa dibeli dengan apa sih? Bukan dengan dunia, bukan dengan segala isinya, karena dunia ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bernilai sama sekali. Ya, dunia ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bernilai sedikit pun. La ta'dilu 'inda Allah janah ba'udah. Dunia ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bernilai. Ya, meskipun seberat sayap nyamuk. Berapa gram sayap nyamuk? Ada 1 kilogram? Kalau ditimbang, timbangannya enggak bergerak. Enggak goyang sama sekali. Begitulah dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bermanfaat. Lalu dengan apa kita bisa mendapatkan hullah itu? Dengan amal soleh. Contoh saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kita kumpulkan dunia dan kita kumpulkan segala isinya, bandingkan dengan mahalnya 2 rakaat sholat sunnah fajr. Masih lebih mahal sholat 2 rakaat fajr. Ini yang sunnah. Lagi mana yang wajib? Ini baru 2 rakaat sekali mengerjakan. Lagi mana kalau terus menerus seorang itu konsisten mengerjakannya? Ahabbul amali ilallahi azza wa jal ma dawama alaihi sahibuh. Amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana seseorang itu mengamalkannya secara konsisten. Al-muwawabah. Nah, ini baru 1 amalan. Lagi mana dengan amalan-amalan yang lainnya? Jadi kalau seorang ingin membeli hullah, ingin mendapatkan syurga, ingin mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan yang sifatnya abadi dari Allah Subhanahu wa taala, amal saleh. Lihat ma'asyar rahimakumullah. Orang tua seorang anak yang rajin membaca dan mengamalkan Al-Qur'an Karim, orang tuanya pun mendapatkan syafaat. Luar biasa. Kemuliaan bagi orang tua. Maka ini kesempatan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau kita di dunia mendengarkan ada sebuah undian, yang undian itu bagi seorang pemenang, maka dia mendapatkan harta 2 triliun. Ya. Caranya gimana? Caranya mudah, cukup mendaftar, punya KTP, selesai. Sangat inginkah kita? Tentu, kita akan berlomba-lomba. Segera mendaftarkan diri, dapat 2 triliun. Gak ada pembayaran apa-apa. Nah, 2 triliun gak ada apa-apanya dibanding amal saleh. Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa disertai dengan iman. Kalau tidak dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, orang tua mendapatkan kemuliaan. Maka anak itu perlu untuk terus dididik, dilatih menjadi ahlul Quran. Sehingga dia menjadi pembaca Al-Quran yang mengisi hari-harinya, siang hari, malam hari dengan Al-Quran Karim. Dan dia mengamalkan dalam kehidupannya. Ini akan bermanfaat. Bagi orang yang mengamalkannya, orang tuanya pun mendapatkan. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, hadis Abu Umamah, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena dia akan datang nanti pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembaca Al-Quran Karim. Mungkin ada yang mengatakan, "Waduh, saya masih belum bisa baca Quran. Masih terbata-bata." Tidak masalah. Terus berusaha, bersabar. Selama kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan umur itu. Manfaatkan sisa umur kita. Berapapun umur kita, meskipun telah tua. Tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Tidak ada batasan dalam mempelajari Al-Qur'an Karim. Jangan malu. Terus belajar. Seorang yang membaca Quran dan dia lancar membaca Al-Qur'an Karim, dia mendapatkan keutamaan. Seorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia terbata-bata, tapi dia bersabar, terus berjuang untuk membacanya, dia pun mendapatkan keutamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u bihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, lancar membaca Al-Quran Karim, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, dia kesulitan untuk melanjutkan bacaannya, tapi dia bersabar terus, dia membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala kesabaran dia untuk terus membaca. Namanya seorang mungkin sekian lama dia tidak pernah membaca Al-Quran, kemudian dia ingin membaca terbata-bata, itu wajar. Namun hendaknya seorang terus komitmen, terus baca sambil berusaha memahami maknanya. Pelajari Al-Quran Karim, pelajari tafsirnya, pelajari kandungannya. Maka dia akan menjadi mulia. Akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Bahkan, seseorang yang membaca Al-Quran, dan dia menjadi ahlul Quran, ketika dia dimasukkan ke dalam syurga, maka dia akan mendapatkan kedudukan sesuai dengan kadar baca Qurannya. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuqalu li sahibil Quran yaumil qiyamah, akan dikatakan pada hari kiamat kepada orang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Qur'an, iqra wartaqi waratil kama kunta tartil fid dunya, bacalah apa yang kamu baca dari ayat-ayat Allah sebagaimana engkau mentartilnya ketika di dunia. Jadi terus dia membaca dan diperintahkan terus naik ke tingkatan-tingkatan surga. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukan kamu pada akhir ayat yang kamu baca dari firman Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir ayat yang kamu baca. Sehingga dia terus membaca, dia menghafal, lalu kemudian dia mengamalkan ketika di dunia, maka dia membacanya dalam surga dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan kepadanya. Karena surga semakin tinggi tingkatannya semakin mulia. Beda dengan neraka, semakin rendah semakin buruk. Ya, kalau surga itu darajat, semakin tinggi semakin istimewa. Neraka darakat, semakin rendah semakin buruk. Makanya orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Orang-orang munafik itu di tingkatan paling dasar di dalam neraka, dan engkau tidak mendapati penolong bagi mereka. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Tidak inginkah kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini? Kalaupun kita sulit, kalaupun kita tidak mendapatkan keutamaan itu, kita berusaha untuk menjadikan generasi berikutnya, anak-anak kita, fokuskan mereka untuk mempelajari Al-Quran Karim. Sekarang ini orang-orang tua selalu yang di kepalanya itu pikirannya dunia. Hah? Kalau punya anak, nanti anaknya jadi dokter. Kuliah anak, nanti anaknya jadi insinyur, seterusnya. Tidak terfikirkan oleh mereka menjadi seorang ahlul Quran, seorang alim, minal ulama. Tidak terfikirkan. Yang difikirkan dunia. Setelah itu membatasi lagi. Cukup dua anak. Nah, cukup dua anak. Yang satunya, ya, anggaplah dia berhasil mendapatkan dunianya. Yang satunya lagi berhasil mendapatkan dunianya. Siapa yang akan mendoakan orang tua? Dengan apa orang tua itu akan mendapatkan syafaat? Termasuk di antara syafaat yang akan diberikan pada orang tua, ketika anak itu saleh, anak itu senantiasa mendoakan orang tuanya. Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang itu meninggal, terputus amalan kecuali tiga hal: shadaqatin jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau waladin shalihin yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak yang saleh dengan amal salehnya, orang tuanya akan mendapatkan kemuliaan. Diberikan hullatain di dalam surga. Maka kedua orang tua ini, ketika diberikan dua hullah itu, maka mereka pun terheran-heran. Maka mereka pun mengatakan, li ayyi syai'in kusina hadhihi, dengan apa kami kok mendapatkan kemuliaan seperti ini? Kami diberikan pakaian seperti ini. Apa yang telah kami amalkan? Walam yablughu amaluna, kami merasa amalan yang kami amalkan dahulu ketika di dunia itu tidak sepantasnya kami mendapatkan kemuliaan ini. Tapi kenapa kami mendapatkan kemuliaan? Diberikan kenikmatan yang sangat besar ini. Maka dikatakan kepada kedua orang tua hamba Allah Subhanahu wa taala ini, hadza bi akhdhi waladikumul Qur'an. Ini disebabkan karena anak kamu yang senantiasa mengambil Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran Karim. Luar biasa. Dengan amal soleh seorang anak. Dan bimbingan orang tua mendorongnya untuk mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran Karim. Orang tuanya mendapatkan kemuliaan. Sebab sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang anak soleh itu masuk ke dalam syurga, dan kedua orang tuanya ini juga soleh masuk ke dalam syurga, Allah akan mengumpulkan mereka kembali. Kalau anak ini mendapatkan kemuliaan, ditinggikan tingkatannya, derajatnya di dalam surga, sementara amalan kedua orang tua ini, kalau dia dimasukkan ke dalam surga, di tingkatan yang lebih rendah, sesuai dengan kadar apa yang dia amalkan. Namun karena anak yang soleh, maka kedudukan orang tua ini pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama dengan anaknya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalin min syai. Orang-orang yang beriman lalu keimanan itu diikuti oleh keturunan mereka, maka kami akan kumpulkan mereka di akhirat, kami akan kumpulkan kembali mereka di dalam surga dalam keadaan kami tidak mengurangi apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka masuk ke dalam jannat, ke dalam surga adn. Mereka masukinya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari istri-istri mereka, dari orang-orang tua mereka, dan dari keturunan mereka, anak-anak mereka. Mereka akan mendapatkan kemuliaan. Di dalam sebagian riwayat sunan, ketika ada seorang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan kedudukannya. Innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang ditinggikan kedudukannya dalam surga. Maka dia pun terheran-heran. Maka dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, anna hadza? Wahai Rabbku, dengan sebab apa aku mendapatkan kemuliaan ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Ini disebabkan karena anak kamu yang selalu memintakan ampun untukmu, beristighfar untuk orang tuanya. Maka ini kemuliaan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadikan generasi kita generasi Qur'ani. Biasakan mereka dengan Al-Qur'an. Masukkan mereka pada ketahfidzul Qur'an sehingga mereka menjadi ahlul Qur'an. Mereka menekuni Al-Qur'an Karim, belajar Al-Qur'an. Umat ini lebih butuh kepada ulama, lebih butuh ada yang membimbing mereka kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada insinyur, daripada dokter. Dokter sudah terlalu banyak, ya. Dokter sudah terlalu banyak, iya kan? Hampir setiap tahun penemuan dokter-dokter terus seperti itu. Nah. Itu pun yang mereka obati, penyakit jasad. Lalu siapa yang akan mengobati penyakit rohani manusia? Kalau ada yang sakit, sakit hatinya, ketika dia gemar melakukan kemaksiatan, ketika dia lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menasihati mereka? Ketika dia bodoh terhadap kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan membimbing mereka? Dibutuhkan ulama. Dibutuhkan ada orang-orang yang membimbing mereka kepada kebaikan. Maka kita berharap semoga keturunan kita, generasi kita, anak-anak kita termasuk di antara mereka. Kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena inilah keberhasilan hidup. Dan inilah kenikmatan hidup dunia, demikian pula di akhirat. Maka mempelajari Al-Qur'anul Karim merupakan prinsip kehidupan seorang muslim. Di samping itu, kita juga perlu mengetahui bahwa ada ilmu yang akan menjadi penopang Al-Quran, yang akan memperjelas isi Al-Quran, yang akan merinci hal-hal yang global yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadith-hadith Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam, didik generasi kita. Agar mereka cinta dengan Al-Quran dan cinta dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai hadis. Sebab ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita membutuhkan Al-Quran dan kita butuh kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup dengan Al-Quran, namun kita butuh ada yang menjelaskan Al-Quran, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-zikra al-Qur'an untuk apa? Untuk kamu jelaskan kepada manusia. Maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam statusnya, kedudukannya memperjelas apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Makanya seorang ketika dia mempelajari Al-Qur'an, dia tidak akan kesampingkan mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan membantunya dan itu akan memperjelasnya. Seorang ingin beribadah, mau sholat misalnya, dari mana kita dapatkan sholat maghrib 3 rakaat kalau bukan dari hadis? Lalu dari mana kita mengetahui tata cara mengerjakan sholat takbiratul ihram dan seterusnya, rukuknya, sujudnya, duduknya, sampai salamnya, kemudian wirid-wirid setelahnya, kecuali dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Begitu pula amalan-amalan yang lain. Ya, kita sangat butuh bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap urusan ibadah. Dalam puasa kita, zakat kita dan muamalah kita seluruhnya butuh bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah seorang imam Waqi' Ibnul Jarrah, salah seorang di antara guru al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan ma ubidallahu bi syai'in afdhala minal hadis. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu disembah dengan sesuatu yang paling afdal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu disembah dengan sesuatu yang paling afdal, yang paling utama dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin beribadah, tentu butuh hadis. Sebab ibadah tersebut tidak keluar dari ra'yu, musyawarah. Lalu mencapai kata mufakat dan sepakat. Kumpul, gimana salat maghrib? Apa yang harus kita amalkan? Ya, gimana cara takbirnya? Tidak mungkin dari sekedar pendapat. Tidak mungkin keluar dari pandangan semata, harus ada sumbernya, harus ada dalilnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan manasik haji, kata beliau, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara kalian berhaji. Bukan dari kepala kalian, bukan dari pendapat kalian sendiri, tapi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua sumber ini harus dijadikan sebagai prinsip hidup kita. Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendampingnya. Dan keduanya tidak akan terpisah. Di mana seorang ketika dia mengamalkan Al-Qur'an, dia pasti butuh kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memesankan kepada umatnya, taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan tersesat kalian. Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan menjadikan keduanya sebagai pedoman adalah keselamatan. Tidak ada jalur lain. Tidak ada alternatif yang lain. Menyelisihi Alkitab dan sunnah adalah kebinasaan. Berjalan di atas Alkitab dan sunnah adalah kemuliaan dan keselamatan. Kata Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis sunnati najah. Dahulu para ulama kami, ini Az-Zuhri yang mengatakan, dahulu para ulama kami yang telah lalu tentunya para sahabat, karena beliau seorang tabi'in. Dahulu para ulama kami, mereka mengatakan al-i'tisam bis sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keselamatan. Keselamatan, keberhasilan. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "As-sunnatu safinatu nur. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq." Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang naik di atasnya, siapa yang mengamalkannya, maka dia selamat. Namun siapa yang tertinggal, dia tidak mengamalkan sunnah, sama seperti dia tidak naik di atas perahunya Nabi Nuh, maka dia tenggelam dan binasa. Abu Bakar Al-Marrudi, salah seorang di antara murid Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan kepada Imam Ahmad, yang mengatakan, "Man mata ala al-Islam wa sunnah mata ala khairi." Siapa yang mati di atas Islam dan di atas sunnah, yakni karena dia berpegang pada Islam dan sunnah, maka dia mati di atas satu kebaikan. Mendengarkan itu, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, "Uskut, diam." Yakni keliru apa yang kamu katakan itu. Lalu beliau benarkan. Kata beliau, "Man mata 'alal Islam was sunnah mata 'alal khairi kulli." Siapa yang mati di atas Islam dan di atas sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan, bukan satu saja. Di atas seluruh kebaikan. Ya. Karena kemuliaan yang akan dia rasakan, keselamatan yang akan dia dapatkan. Bagi siapa? Orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila generasi kita menjadi seorang yang mengerti tentang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak kecil mereka belajar, semenjak kecil mereka telah menekuni Al-Qur'an Karim seperti para ulama dahulu. Oleh karena itu, kalau kita membaca biografi para ulama, kita kadang-kadang mendapati si fulan 7 tahun sudah hafal Qur'an, si fulan 8 tahun hafal Qur'an, 9 tahun hafal Qur'an, 10 tahun sudah hafal Qur'an, 11 tahun, ini belasan tahun sudah hafal Qur'an. Generasi kita 60 tahun belum hafal. Satu juz pun belum hafal. Ya. Kenapa mereka? Mereka telah berhasil mendidik generasi. Semenjak kecil mereka terus dilatih. Ya. Jadi ada madrasah yang dikenal di kalangan para ulama salaf, disebut Kutab Katatib. Itu madrasah khusus anak-anak. Diajarkan Al-Quran Karim. Ya. Hafalan Al-Quran. Dari kecil mereka telah dididik dengan itu. Sehingga usia yang sangat dini sekali mereka sudah menghafal Al-Quran Karim. Nah. Subhanallah. Maka bukan satu hal yang mustahil bagi generasi kita. Sangat mungkin. InsyaAllah ta'ala. Namun yang dibutuhkan adalah kesungguhan. Apakah kita sudah punya kesungguhan? Apakah kita telah bersabar untuk mendidik generasi kita, membiasakan mereka sejak kecil? Dibiasakan. Ya. Hidup bersama Al-Quran. Biasakan mereka cinta dengan Al-Quran Karim. Dan cinta kepada hadis Nabi SAW. Bukan suatu hal yang mustahil. Mereka akan tumbuh dan dewasa menjadi seorang alim di antara para ulama. Kalaulah kita tidak mampu menjadi alim, kita berusaha menjadikan generasi kita. Ya. Kalau mungkin kita yakni umurnya sudah ya, barunya mengenal sunnah belakangan. Umur sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun baru mengenal, oh inilah agama yang sebenarnya. Baru mau membaca Quran, ya sudah sulit. Nah, ya, al-hifdz fi shighar kanqshi 'ala al-hajar. Seorang yang menghafal di waktu kecil, ketika dia masih kecil, masih anak-anak, itu seperti mengukir di atas batu. Kalau diukir, itu kan sulit untuk hilang. Ya, tapi kalau sudah tua, nah, mau menghafal seperti mengukir di atas air. Tulis hilang, tulis hilang, tulis hilang. Naam. Belum sempat hafal sudah hilang. Hah? Belum sempat hafal sudah hilang. Allahu musta'an. Inilah kondisi. Maka kita berusaha generasi berikutnya lebih baik dari generasi sebelumnya. jadikan mereka sebagai seorang alim, tentunya alim yang mendidik umat, yang membimbing umat kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam syarh sunnah, beliau mengatakan, "Laisal ilmu bi kathrati riwayati wal kutub." Bukan ilmu seorang punya banyak riwayat, punya banyak kitab, itu bukan ilmu. Nah, itu kadang-kadang hanya jadi gertakan saja. Iya kan? Kalau ada seorang masuk rumahnya orang, kitabnya keliling. Dinding semuanya ada kitab-kitabnya semua. Nah, ini gertakan seorang. Itu hanya gertakan saja. Nah, tapi belum tentu dia berilmu. Itu bukan ilmu. Walakinnal alima man ittaba'a al-kitaba was sunnah wa in kana qalila riwayati wal kutub. Namun seorang itu dikatakan alim ketika dia mengikuti al-kitab was sunnah meskipun riwayatnya sedikit, kitabnya sedikit. Wa man khalafa al-kitab was sunnah fa huwa sahibu bid'ah wa in kana katsira riwayati wal kutub. Dan siapa yang mengisi al-kitab dan sunnah, maka dia ahlul bid'ah meskipun dia punya banyak riwayat, punya banyak kitab. Maka ini kalimat yang hikmah sekali yang menjelaskan kepada kita bahwa inti kehidupan ini, keselamatan, kenikmatan, keberhasilan ketika seorang berhasil mendidik generasi yang mereka berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga apa yang kita jelaskan pada pertemuan kita di sore hari ini beri manfaat kepada kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada kita untuk mendidik generasi yang mereka lebih baik dari kita, untuk menjadikan mereka itu sebagai ulama, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi generasi penghafal Al-Qur'an, penghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga ketika mereka bertemu Allah, mereka mendapatkan kemuliaan, orang tuanya juga mendapatkan kemuliaan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat apa yang kita jelaskan. Mungkin masih ada waktu yang tersisa, kami persilahkan di antara para jamaah yang ada yang ingin menyampaikan sesuatu, tafadhol. Jangan malu bertanya. Dan jangan bertanyanya setelah ta'lim. Bertanya setelah ta'lim yang dapat faedahnya cuma satu. Apa hukumnya membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan tidak berwudu? Nah, ya memang keadaan seorang membaca Al-Quran hanya dua keadaan ini. Apakah dia suci atau yang kedua tidak suci? Saya kira nggak ada keadaan yang ketiga, setengah suci, setengah nggak suci, nggak ada. Suci atau tidak suci. Adapun dalam keadaan suci, tentu yang demikian lebih afdal. Ya, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni karihtu an adzkurallaha wa ana ala ghairi tahara." Aku benci berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak suci. Oleh karena itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ada seorang mengucapkan salam kepada beliau sementara beliau tidak dalam keadaan suci. Nah, sahabat ini mengucapkan salam kepada Nabi alaihi wasallam. Rasulullah tidak dalam keadaan suci, maka beliau segera, di situ ada dinding rumah, ya. Lalu kemudian beliau menempelkan kedua tangan beliau di dinding tersebut, yakni bertayamum. Setelah itu beliau menjawab salam. Setelah itu beliau menjawab salam. Nah, dari sini para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil dianjurkannya berzikir, menjawab salam termasuk zikrullah dalam keadaan suci. Seorang menjawab salam tentu dibutuhkan suatu yang tidak lama, jangan salamnya sekarang, jawabannya besok. Nah, butuh segera. Nah, karena kondisi pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memungkinkan untuk bertayamum, maka beliau pun bertayamum lalu menjawab salam orang tersebut. Adapun seorang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak suci, dalam hal ini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Hukum orang membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub atau seorang wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Namun yang sahih dalam permasalahan ini bahwa membaca Al-Qur'an Karim dalam keadaan tidak suci hukumnya boleh. Tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak diperbolehkannya membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak suci. Dalam keadaan tidak suci. Apa yang datang dari hadis Ali bin Abi Thalib yang melarang orang junub membaca Al-Qur'an Karim, hadis ini dhaif. Nah, ini tentang membaca Al-Quran. Berbeda lagi hukumnya menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Yang kita bahas tadi membaca tanpa menyentuh. Adapun menyentuh mushaf juga terjadi khilaf di kalangan para ulama antara pendapat yang membolehkan menyentuh dalam keadaan tidak suci dan pendapat yang mengatakan tidak bolehnya. Ya. Masing-masing mereka memiliki dalil, namun yang zahir wallahu ta'ala alam, dan itu lebih ahwat, lebih berhati-hati untuk tidak menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran, kecuali dalam keadaan suci, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil, berdasarkan kumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Memang betul bahwa ayat ini dijelaskan oleh sebagian para ulama tafsir bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Lauhul Mahfuz, dan Al-Mutahharun yang dimaksud adalah para malaikat. Yang dimaksud adalah para malaikat. Namun dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bahwa kalau Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Lauhul Mahfuz tidak disentuh kecuali yang suci, para malaikat, maka demikian pula mushaf Al-Quran tidak sepantasnya seseorang menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Dan ini dikuatkan pula dengan penafsiran yang datang dari dua sahabat, Salman Al-Farisi dan Abdullah bin Umar. Suatu ketika Salman radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan tidak suci, lalu kemudian ada seorang yang hendak menyuruh beliau untuk menyentuh Al-Quran Karim, lembaran-lembaran Al-Quran, lalu beliau enggan dan beliau mengatakan innahu la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang dalam keadaan suci. Demikian pula riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannaf, dan dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi alaihi salatu wasallam Amr bin Hazm, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Maka hendaknya Allah Ta'ala alam, hendaknya kita tidak menyentuh mushaf tersebut kecuali dalam keadaan suci. Dan ini juga akan melatih kita untuk senantiasa menyucikan diri. Sebab seorang berwudu itu tidak hanya pada saat tidak sholat. Usahakan dalam setiap keadaan kita selalu dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Sebab itu merupakan tanda keimanan. Kata Nabi alaihissalam yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, la yuhafidhu alal wudhu illa al-mu'min. Tidaklah seseorang itu senantiasa menjaga dan memelihara wudhunya kecuali dia seorang mukmin. Maka itu tanda keimanan. Maka kita berusaha insyaallah taala pada setiap keadaan kita, begitu batal wudhu, bangun dari tidur atau yang semisalnya, segera kita memperbaharui wudu kita sehingga kita berjalan dan setiap keadaan dalam keadaan suci. Wallahu ta'ala. Apakah boleh laki-laki memakai gelang yang terbuat dari emas? Jazakallah khair. Anta jazakallah khair. Tidak diperbolehkan bagi kaum laki memakai emas. Demikian pula memakai sutra. Kain sutra. Hal ini termasuk di antara dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uhilla adh-dhahabu wal hariru li inati ummati wa hurrima ala dhukurihim ala dhukuriha. Dihalalkan emas dan kain sutra untuk wanita dari kalangan umat dan diharamkan kepada kaum lelakinya. Maka tidak diperbolehkan memakai gelang, cincin, kalung yang terbuat dari emas. Ya, bagi kaum lelaki. Adapun wanita itu memang perhiasan mereka. Ya. Dan dianjurkan mereka berhias. Naam, anting atau kalung atau gelang yang semisalnya perbolehkan apalagi pada saat mereka berhias di hadapan suami mereka. Tidak ada larangan sama sekali dan tidak ada perbedaan dalam hal ini bentuk emas tersebut apakah dalam bentuk ditusuk atau melingkar, ya. Dalam bentuk melingkar atau tidak. Yang sahih dari pendapat ulama dan itu pendapat jumhur ulama bahwa diperbolehkan secara mutlak. Apakah ada cara-cara tertentu dalam hal menghafal? Dalam menghafal Al-Qur'an Karim, maka yang paling pertama yang dibutuhkan adalah kecerdasan. Sebab kecerdasan ini akan sangat memberi pengaruh pada hafalan seseorang. Dan tentunya kecerdasan itu bertingkat-tingkat dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang seorang mendengarkan sekali dia sudah menghafal. Ada yang dua kali, ada yang tiga kali, berbeda-beda. Ada yang berkali-kali juga enggak nyantol-nyantol juga. Maka dibutuhkan kecerdasan. Nah, namun kecerdasan ini pun bisa diasah, ya. Jangan seorang belum bersabar, belum bersungguh-sungguh sudah menuduh dirinya sendiri, wah memang saya bodoh. Memang saya begini, memang saya enggak bisa menghafal, memang seterusnya. Jangan. Usahakan dulu, bersabar dulu. Nah, kemudian setelah itu semangat. Harus ada semangat. Ya. Semangat untuk mencintai Al-Qur'an Karim. Semangat untuk membaca Al-Qur'an Karim. Kemudian yang berikutnya kesabaran. Dibutuhkan kesabaran. Nah, jangan seorang itu cepat bosan. Ya. Cepat bosan. Sabar. Ya, dalam kondisi konsentrasi. Oleh karena itu para ulama menganjurkan apabila seorang hendak mencari waktu-waktu untuk menghafal dan tempat untuk menghafal, waktu cari waktu yang tenang, jangan yang berisik. Ya, dan waktu yang terbaik itu di malam hari. Lebih baik lagi di waktu sahur. Ya. Nah, setelah sholat hafal. Nah, atau di pagi hari. Yang jelas kapan saja sebenarnya diperbolehkan. Cuman secara tajrubah pengalaman yang paling afdal itu dilakukan di waktu sahur di malam hari. Adapun tempat secara umum tempat di mana saja boleh. Namun diusahakan mencari tempat yang dalam artian nyaman untuk diri kita. Namun tidak merusak konsentrasi. Nyaman dari sisi udaranya misalnya, hawa bagus, ya, dalam artian tidak membuat seorang cepat gerah atau irhaq dan yang semisalnya. Nah, dan tidak menghilangkan konsentrasi, ya. Misalnya dia ingin menghafal di depan taman yang indah, nah ini enggak bagus, nanti dia cuma menghayal, ya. Ini di dunia saya gini, gimana nanti dalam surga, ya? Ya, akhirnya terus lihat sungai yang mengalir, indah betul. Akhirnya nggak menghafal. Nah, jangan cari-cari tempat yang seperti ini. Cari tempat yang memungkinkan bagi dia konsentrasi. Nah, misalnya di belakang dinding, gitu, ya, atau yang semisalnya. Dan butuh kesabaran terus. Nah, pada saat seorang menghafal, Jangan seorang itu tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa ketika menghafal. Namun dibutuhkan kesabaran. Dan hendaknya ketika seorang menghafal, yang paling pertama yang dia usahakan adalah membiasakan penyebutan ayat. Membiasakan. Betulkan makhrajnya, kemudian biasakan penyebutannya. Misalnya, ketika seorang hendak menghafal suratul Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jangan dia baca gitu aja. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, terus diingat-ingat. Nah, itu sulit. Nah, tapi coba benarkan dulu bacaan. Sudah benar? Karena kalau seorang sudah menghafal dalam kondisi salah hafalannya, maka ini sulit untuk dirubah. Hah? Sulit untuk dirubah. Misalnya seorang dia terbiasa membaca zaliqal kitab. Dia menyangka itu qaf padahal kan. Zaliqal kitabnya. Terus dia seperti itu, akhirnya sulit untuk dirubah. Maka dibenarkan dulu. Ya. Misalnya mungkin kita mengetahui ada guru atau yang semisalnya yang mendidik kita. Bacakan dulu di hadapannya. Ini sudah betul? Ya. Kalau sudah betul, maka mulai hafal. Cara menghafalnya, ya dipotong-potong. Jangan langsung seluruhnya. Misalnya ayat dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Terus antum sebutkan, ya. Jadikan lisan ini terbiasa mengucapkan dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi. Meskipun ratusan kali, tidak jadi masalah. Kalau sudah biasa, baru setelah itu lanjut ke yang berikutnya. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, terus diulang-ulangi. Setelah biasa, ulang lagi dari awal. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Disambung. Ya. Nah, terus seperti itu. Begitu pula ayat yang berikutnya, ayat yang berikutnya. Ya. Kemudian jangan pula dilupakan ada waktu untuk murajaah. Jadikan ada waktu dalam satu hari tersebut, ada waktu murajaah, juga ada waktu hafalan. Juga ada waktu hafalan. Semuanya sesuai keadaannya. Bahkan orang yang berkeluarga pun tidak menghalangi dia untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Cari waktu-waktu yang dia dalam kondisi belum sibuk. Ya, kalau tidak mungkinkan waktu sahur, setelah sholat subuh, duduk di masjid, hafal dulu. Menghafal. Nah, ya, karena itu waktu yang biasanya seorang masih dalam keadaan segar dan memungkinkan bagi dia untuk menghafal. Kemudian cari waktu murojaah sebelum tidur atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala. Apakah baik membaca hafalan Al-Quran sambil berkendaraan? Jazakallah khair. Baca Quran kapan saja. Seorang bisa membaca Quran sambil jalan, sambil duduk, sambil berkendaraan, dan seterusnya. Baik, tidak jadi masalah yang demikian. Dan itu termasuk zikrullah subhanahu wa ta'ala. Maaf, keluar dari tema kajian. Ada Ustaz, bagaimana hukum software bajakan? Bolehkan manfaatkannya untuk belajar? Bagaimana hukum orang yang memfotokopi buku atau kitab yang di sana ada larangan oleh penerbit sementara dia tidak punya uang untuk membelinya? Adakah hak cipta dalam Islam sebagaimana yang berlaku sekarang? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Bahwa kaum muslimin di atas syarat mereka. Kalau mereka punya sesuatu dan mereka memberi syarat, itu hak mereka. Termasuk diantaranya karya ilmiah atau penerbitan dan yang semisalnya. Asal hukumnya tidak boleh menggunakan hak orang lain. Siapa yang menggunakan setelah dia memberi persyaratan, maka dia dianggap syarik, mencuri. Curi hak. Dan ini hukumnya umum. Bukan hanya untuk kaum muslimin, juga dengan orang-orang kafir. Ya, dan para ulama menyebutkan bahwa penyebutan muslimun di dalam hadis ini itu tidak menunjukkan pengkhususan kaum muslimin. Bukan berarti terhadap kaum non-muslim kita seenaknya melanggar hak mereka. Tidak. Tetap kita juga harus menjaga hak-hak mereka. Mereka punya hak. Mereka berada di atas syaratnya. Nah, sehingga tidak diperbolehkan seseorang melanggar hak-hak cipta tersebut, lalu kemudian dia memperdagangkannya kembali. Misalnya ada kitab yang di sana telah tertulis hukukut tab' mahfuzah. Ya, hak-hak percetakan sudah dijaga. Nah, terpelihara. Tidak boleh dilanggar. maka kita tidak boleh melanggar. Kita enggak boleh fotokopi lalu kemudian kita jadi sedemikian rupa jual. Nah, atau bikin percetakan baru lagi, bikin penerbitan baru terhadap kitab tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ini melanggar amanah. Nah, akan tetapi kalau seseorang butuh dalam hal ilmu untuk pribadinya, bukan untuk diperdagangkan. Bukan untuk perdagangkan, tapi untuk kepentingan dia, untuk dia belajar. Untuk dia belajar. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, arju alla yakuna fi ibas. Saya berharap ini tidak mengapa, insyaAllah ta'ala. Sebab tidak ada seorang mencegah dalam hal ilmu. Seorang butuh kepada ilmu. Ya. Seorang sangat membutuhkan ilmu tersebut. Ditambah lagi kita kesulitan untuk mendapatkan kitab-kitab, khususnya yang berbahasa Arab, kadang-kadang sulit. Nah, ya, dan tidak sampai kepada kita kecuali satu kitab yang dimiliki oleh saudara kita misalnya. Untuk membeli lagi, wah sudah harganya mahal, belum lagi pengirimannya sampai ke sini. Hasil butuh biaya yang luar biasa. Nah, sementara seorang butuh ilmu dan menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Sehingga kata para ulama, tidak ada seorang yang berhak untuk mencegah seorang dalam hal mengambil faedah ilmiah. Sehingga dalam hal ini, apabila itu untuk pribadinya sendiri, untuk dia sendiri manfaatkan, bukan untuk didagangkan atau yang semisalnya, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga apa yang kita jelaskan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.